أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم. الحمد لله kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah perkumpulan yang mulia, perkumpulan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menimba ilmu agama Allah Azza wa Jalla untuk menambah wawasan kita tentang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang beberapa ini insyaallah taala kita akan melanjutkan keterangan dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala di dalam risalah beliau Syarh Sunnah, pembahasan tentang bagaimana prinsip dan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang menjadi ciri khas mereka yang seharusnya diikuti oleh setiap kaum muslimin. Beliau menyebutkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum pada halaman yang kedua, pembahasan masalah al-iman. Nah, bagaimana ahli sunnah wal jamaah mendefinisikan al-iman? Sebuah istilah yang tidak asing di telinga kaum muslimin ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Bahkan memahami keimanan, mengetahui definisi keimanan dan hal-hal yang terkait dengannya, termasuk ilmu yang sifatnya fardu ain, ilmu yang wajib ain diketahui oleh setiap muslim. Yang dengan itu ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dia bisa meniti as-sirat al-mustaqim, dia bisa meniti jalan yang lurus. Karena yang namanya keimanan, walhamdulillah, saat ini sanifidina azani Allah wa iyakum, masing-masing dari kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk deretan kaum mukminin. Sebuah kenikmatan besar yang tiada tara sanifidina azani Allah wa iyakum, yang mana kenikmatan dalam bentuk al-iman ketika ada pada diri seorang hamba akan membuahkan sekian banyak faedah, akan nampak pada diri hamba tadi sekian banyak khisal al-hamidah, perangai-perangai yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala di antaranya menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yahdihim rabbuhum biimanihim ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hambanya, biimanihim, dengan sebab keimanan mereka diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebab seseorang mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus, salah satunya karena keimanan yang ada dalam dirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, misalnya bidina azani Allah wa iyyakum, akan mendapatkan barakah di dunia wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya sebuah penduduk negeri mau beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan membukakan bagi mereka barakah dari langit dan dari bumi. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatan duniawiyah yang datang dari langit maupun yang muncul dari bumi, panitia azani Allah wa iyyakum. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah limpahan nikmat tadi, limpahan harta dan dunia yang ada pada zaman kita saat ini, panitia azani Allah wa iyyakum, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Azza wa Jal telah memberkahi generasi terdahulu dari umat ini, panitia azani Allah wa iyyakum, dari kalangan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in? Ternyata panitia azani Allah wa iyyakum berbeda dengan zaman terdahulu, yang mana kalau kita lihat sejarah panitia azani Allah wa iyyakum, keadaan ekonomi para sahabat dengan keadaan ekonomi kita saat ini jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Dijumpai di kalangan para sahabat panitia azani Allah wa iyyakum orang yang betul-betul miskin, yang mungkin saat ini tidak dijumpai di kalangan kaum muslimin orang-orang yang miskin seperti itu. Ya. Tapi di kalangan para sahabat muncul generasi-generasi Hafadzul Islam, para penjaga Islam. Ya. Sementara di zaman kita ini, hadirin azani Allah wa iyyakum, belum nampak atau jarang muncul generasi-generasi muda di kalangan kaum muslimin yang gigih membela agamanya. Salah satu sebabnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ihmalul muslimin mas'alat al-iman. Kebanyakan kaum muslimin mereka lalai atau bahkan tidak menghiraukan masalah keimanan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Masih mending kalau sekedar tidak menghiraukan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sebagian pihak salah dalam memahami keimanan, salah dalam mendefinisikan keimanan, yang menyeret mereka kepada sekian banyak penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan, wal'iyadzu billah. Maka pada kesempatan malam hari ini, panitia azani Allah wa iyyakum, kita akan menyimak bagaimana keterangan yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yang menjelaskan kepada kita prinsip ahlu sunnati wal jamaah dalam mendefinisikan keimanan. Dan kita akan bisa melihat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang muncul di kalangan kaum muslimin, salah satu sebabnya dikarenakan mereka salah dalam mendefinisikan keimanan. Dikatakan di sini oleh beliau rahimahullahu taala, wal iman qaulun wa amalun. Dan keimanan adalah ucapan dan perbuatan. Artinya, ucapan yang bernilai ketaatan, kemudian perbuatan hamba yang juga bernilai ketaatan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, termasuk bagian keimanan. Ma'tiqadin bil jannah wa qawlun bil lisan wa 'amalun bil jawarih wal arkan, disertai dengan keyakinan hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibarengi dengan amalan anggota tubuh yang lain. Wa huma sayyan wa nidhaman wa qarinan. Ucapan dan perbuatan dalam bab keimanan adalah sama. Dua-duanya adalah termasuk bagian keimanan, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Sayyan, nizaman, qarinan, itu satu arti. La nufarriqu bainahuma. Kami ahli sunnah wal jamaah tidak membedakan antara keduanya. Ucapan termasuk bagian keimanan, perbuatan juga demikian termasuk bagian dari keimanan. La imana bila amalin. Tidak ada keimanan tanpa dibarengi dengan amalan. Wala amala illa bi imanin. Dan tidak ada amalan yang dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali harus dibarengi dengan keimanan. Nah, di sini khalifatina azani Allah wa iyakum, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah memberikan definisi keimanan yang namanya al-iman. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, definisi keimanan secara bahasa maknanya adalah at-tasdiqu ma'al iqrar, membenarkan disertai dengan pengakuan. Membenarkan disertai dengan pengakuan, itu definisi keimanan secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, khalifatina azani Allah wa iyyakum, yang namanya keimanan adalah qawlun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa'amalun bil jawarih wal arkan. Ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, kemudian amalan anggota badan, semuanya termasuk bagian keimanan. Nah, ucapan yang baik, ucapan yang santun, termasuk bentuk keimanan. Salat yang dilakukan oleh seorang hamba dengan anggota badannya juga termasuk bagian keimanan. Keyakinan-keyakinan dalam hati, yakin akan adanya surga, yakin akan adanya para malaikat, yakin akan kebenaran risalah yang dibawa oleh semua utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk bagian keimanan. Yazidu wa yanqus. Tidak cukup begitu, khanifidina azani Allah wa iyakum, yang namanya keimanan, yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Dan seorang hamba, seorang mukmin yang baik, bisa mengukur keadaan iman yang ada dalam dirinya. Dia tahu saat ini sedang turun keimanannya, dan saat yang lain bertambah keimanannya. Yazidu bi ta'atir Rahman. Keimanan tadi bertambah ketika seseorang menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak amal ketaatannya, akan semakin besar pula, semakin tinggi pula keimanan yang ada dalam dirinya. Ikan ibadina azami Allahu wa iyyakum. Wa yanqusu bil isyan. Dan keimanan tadi berkurang dengan kemaksiatan. Ketika seorang hamba melakukan amal kemaksiatan, sekecil apapun kemaksiatan tadi, sanifidina azani Allah wa iyyakum, memiliki pengaruh terhadap keimanan yang ada dalam hatinya. Semakin besar kemaksiatan yang dia lakukan, akan semakin membuat berkurang keimanan yang ada dalam hatinya, sanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini definisi ahlu sunnah wal jamaah. Ketika seseorang salah dalam mendefinisikan keimanan, dia akan terperes dalam sekian banyak penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Ifani bidina azani Allahu wa iyyakum. Dalil yang menunjukkan ya, bahwasanya definisi keimanan yang benar adalah definisi yang kita bawakan, definisi yang dibawakan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Sangatlah banyak. Di antaranya ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Hadisnya sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Keimanan itu memiliki 73 lebih cabang-cabang keimanan. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang tertinggi, yang paling mulia adalah ucapan la ilaha illallah. Ini dalil kalau qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan termasuk keimanan. Wa adnaha imafatul adha 'anil tariq. Dan cabang keimanan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini tentunya menggunakan anggota badan. Ya, toh? Karena tidak mungkin kita cuma melihat begitu saja kemudian gangguan tadi menyingkir. Ya, pakai sihir namanya. Kan gitu ya. Nah, kita singkirkan dengan anggota tubuh kita isanifidina azani Allah wa iyyakum. Entah dengan tangan atau disingkirkan dengan kaki dan semisalnya. Tergantung gangguan yang ada di jalan tersebut. Ya, menyingkirkan gangguan dengan tangan atau kaki kita isanifidina azani Allah wa iyyakum itu termasuk bentuk keimanan. Amalun bil jawarih wal arkan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu, rasa malu pada diri seorang hamba termasuk cabang keimanan. Nah, al haya, rasa malu itu bermula dari hati. Ya kan? Nah, itu termasuk bentuk i'tiqad bil janan, keyakinan dalam hati. Lengkap definisi keimanan yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Muzani. Dalilnya hadis ini. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah, bisa berkurang. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuna zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kaum mukminin yang sejati, kaum mukminin yang sempurna keimanannya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuna, dan tatkala dibacakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dibacakan ayat Al-Qur'anul Karim, zadatuhum imana. Ya, bertambah keimanan mereka. Jelas kalau keimanan yang ada pada diri seorang hamba bisa bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil yang menunjukkan kalau keimanan bisa bertambah. Nah, adapun dalil yang menunjukkan kalau keimanan bisa berkurang. Nah, kita sengaja bawakan dalilnya secara rinci dan stylish dari fitna azani Allah wa iyyakum, agar diyakini bahwasanya definisi yang disampaikan betul-betul diambil dari Alkitab was sunnah, bukan hasil pemikiran semata. Nah, dalil kalau keimanan bisa berkurang, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya kalau dia mampu. Kalau dia punya kekuasaan, ya, sesuai dengan lingkupnya masing-masing, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dia jumpai kemungkaran dalam wilayah kekuasaannya, hendaklah dia rubah. Nah, fa illam yastati' fabilisani. Kalau dia enggak mampu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, fabilisani, maka dia rubah kemungkaran tadi dengan lisannya. Dia ingatkan, diberi nasihat, diberi mau'izhah hasanah dan semisalnya. Fa'in lam yastati' fa biqalbih. Kalau enggak mampu dengan lisannya, entah dikarenakan tidak memiliki ilmu yang mumpuni untuk menjelaskan masalah kemungkaran tadi, atau kondisi tidak memungkinkan, ya, kalau dia berbicara saat itu justru muncul mafsadah, kerusakan yang jauh lebih besar dari kemaslahatan yang diinginkan, bagi hati, maka hendaklah dia mengingkari kemungkaran tadi dengan hatinya. Nah, cara mengingkari kemungkaran dengan hati, sanibidina azani Allah wa iyyakum, adalah meninggalkan. Ya, bukan ikut kumpul, kemudian saya ingkari dengan hati. Tapi lahirnya kumpul di situ. Ya, yang satunya minum-minuman keras, kumpul dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mau bubarkan dengan kekuasaan, tidak punya. Ya, mau dia bubarkan dengan lisannya, takut dipukuli. Ya, akhirnya diingkari dengan hatinya. Tadi duduk di situ, diam ngeliatin. Ya, dan semisalnya, bukan namanya mengingkari dengan hati. Ya. Mengingkari sebuah kemungkaran dengan hati dalam bentuk ditinggalkan. Ya. Wa dzalika adhaful iman. Mengingkari kemungkaran dengan hati itu bentuk selemah-lemahnya iman. Menunjukkan kalau iman bisa berkurang. Nah. Hakala yatanajjina azani Allahu wa iyyakum. Baik, ini definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari penggalan yang pertama sampai yang terakhir, semuanya berdasarkan dengan dalil. Yang namanya keimanan, sekali lagi, qaulun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa'amalun bil jawarih wal arkan. Yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqus bil isyan. Nah. Ketika seorang hamba ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum salah dalam memahami keimanan, kita katakan tadi, dia terancam untuk terseret, terjatuh dalam sekian banyak pelanggaran-pelanggaran, bahkan penyimpangan-penyimpangan syariat yang tidak menutup kemungkinan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dia bisa saja keluar dari lingkup keimanan dikarenakan salah dalam memahaminya, wala'iyadzubillah. Kita ambil contoh ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, kelompok yang tidak asing di kalangan kaum muslimin, kelompok khawarij, ya, yang suka memberontak kepada penguasa. Mereka terjatuh dalam penyimpangan takfirul muslimin, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan mereka berani mengkafirkan para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain dikarenakan salah dalam memahami keimanan. Kalau orang-orang khawarij, mereka meyakini yang namanya keimanan itu hampir mirip dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, mereka mengatakan keimanan bisa dalam bentuk ucapan, keyakinan, dan amalan dengan anggota badan. Sekilas sama. Bedanya, kalau mereka ketika seseorang jatuh dalam kemaksiatan dalam bentuk dosa besar, hilang keimanannya. Tidak ada proses berkurang, langsung hilang. Nah, tapi ketika dia salah dalam memahami keimanan, kemudian dia terapkan di kalangan umat manusia, muncullah kesesatan dalam bentuk takfirul muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin yang jatuh dalam dosa besar. Orang-orang Khawarij yang menyebabkan mereka, pemicu mereka berani memberontak penguasa karena mereka menganggap penguasa tadi sudah kafir, layak diberontak. Kenapa kafir? Jatuh dalam dosa besar. Dalam bentuk apa? Banyak. Yang satu korupsi, gitu ya. Yang satu berhukum tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kafir. Nah, kalau sudah kafir, hanya pemerintahannya tidak melihat batasan-batasan syariat di khani bidina azani allahu wa iyaku. Bahaya atau tidak? Berbahaya di khani bidina azani allahu wa iyaku. Muncul sekian banyak kerusakan. Ya, kerusakan duniawiyah dan kerusakan diniyah. Dalam bentuk duniawiyah, jelas. Ya, usaha pemberontakan penguasa, akhirnya muncul bom sana, bom sini. Baiknya pembolanya sudah dipegang, mencoba ngirim bom, gitu ya. Baik, dikira bingkisan buku dibuka, ternyata bom di sana kecil. Azani Allahu wa iyyakum. Akhirnya tersebarlah kekacauan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadinya waduh, kalau Polda saja bisa kecolongan, apalagi kita ketika ada paket dalam bentuk buku, hati-hati. Harus panggil Gegana terlebih dahulu. Daye. Itu kerusakan duniawiyah. Kerusakan duniawiyah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tindakan yang semacam itu. Al-khuruju 'ala sultan, memberontak kepada penguasa yang merupakan buah dari pemikiran takfirul muslimin, mudah mengkafirkan kaum muslimin yang jatuh dalam dosa besar, yushawwish al-Islam. Mencoreng-moreng wajah Islam ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sehingga muncul ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum anggapan-anggapan yang keliru yang mengatakan ternyata Islam itu keras. Ya, orang-orang kafir semakin jauh, semakin fobi dengan yang namanya Islam. Hal-hal yang berbau Islam dianggap teroris. Gitu ya. Yang berjubah, jenggotnya panjang, kolang suaranya putih, nah, jidatnya hitam, wah ini teroris. Gitu ya. Nah, hati-hati. Tapi ketika ada orang yang berpakaian demikian masuk ke bis, ya semuanya diharap. Jangan bobong. Gitu ya. Nah, mau masuk pesawat juga demikian, berkali-kali diperiksa. Kan gitu ya. Nah, agaklah yang anda fikirkan azani Allahu wa iyyakum. Sekian banyak kerusakan yang timbul. Gara-gara apa? Salah dalam memahami keimanan. Sekilas namanya silih, oh cuman iman tok kok ribut, gitu ya. Nah, masa definisi keimanan saja kok ribut? Nah, ternyata kalau kita telusuri yang fikirkan azani Allahu wa iyyakum, hal yang nampaknya disepelekan oleh kebanyakan kaum muslimin itu merupakan asal muasal kehancuran di kalangan mereka yang kami jadi nazani Allahu wa iyyakum. Coba yang lain, kelompok Murji'ah. Ya, kalau Khawarij terlalu kencang, gitu ya, terlalu semangat dalam mengamalkan Islam, gitu ya. Jadi biasanya kalau orang-orang yang ikut dalam gerakan mereka itu orang-orang yang semangat. Ya, kalau dilihat ibadahnya, masya Allah, secara zahir rajin-rajin, bacaan Al-Qurannya, masya Allah, merdu. Ya, jago tajwid. Gak jarang di kalangan mereka yang hafizul Quran, gitu ya. Nah, tapi salah, melampaui batas dari batasan-batasan yang telah ditentukan. Di lain pihak muncul kelompok Murji'ah. Ya. Yang mana mereka mengatakan keimanan itu i'tiqadun bil janan, cukup keyakinan dalam hati. Kalau engkau meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbmu, ala mukmin kamilul iman, sempurna keimanannya. Dan mereka punya keyakinan al-iman la yazidu wa yanqus, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Kalau seseorang sudah muslim, paten, permanen keimanannya. Ya, dan mereka tidak segan-segan mengatakan kalau keimanannya setara, sejajar dengan keimanan Jibril alaihi salam. Ya, enggak tanggung-tanggung. Bukan kayak Syekh Fulan atau Syekh Alan langsung tuh sejajarkan keimanan mereka seperti malaikat Jibril alaihi salam. Kalau pemikiran ini diterapkan di Khanifidina Azani Allah wa iyakum di tengah-tengah kaum muslimin, hancur yang namanya Islam. Ketika diajak untuk sholat berjamaah, saya sudah yakin kalau Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan kita, sudah mukmin, kamilul iman. Kalau saya mukmin sempurna keimanannya, gak usah capek-capek, harus jungkir balik sholat di masjid dan sebagainya. Nah, disuruh untuk zakat dan semisalnya, alasannya sama. Ya, kalau demikian yang diterapkan, hancur, musnah yang namanya syariat Islam. Kita ni fidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, baik. Kalau yang ini, yang sering kalinya condong dengan kelompok semacam ini, firqah murji'ah yang bermudah-mudahan dalam beragama ikan ikan azani Allah wa iyyakum, dicondongi oleh orang-orang yang malas dan lebih didominasi dengan hawa nafsu. Nah, kan enak ya. Baik, mau bermaksiat sebesar apapun santai karena sudah yakin dalam hatinya. Gitu ya. Nah, ahlus sunnah wal jamaah wasatun bainahuma. Pertengahan antara kelompok khawarij dengan kelompok murji'ah. Mereka mengatakan keimanan qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil jawarih wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil 'isyan. Nah. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. Kaum mukminin dalam keimanan mereka bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih utama dari sebagian yang lain, tergantung kualitas keimanannya dan juga tergantung dengan amal saleh yang dia lakukan. Tidak sama orang yang biasa-biasa dengan orang yang memiliki keimanan yang teguh ibadina azani Allah wa iyyakum dibarengi dengan amal saleh. Nah, tidak sama keimanannya para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain dengan generasi sesudah mereka. Wa bi salihil a'mal hum mutajahiduna, dan dengan amal saleh yang mereka lakukan, mereka menjadi bergolong-golong, bertingkat-tingkat. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Nah. Baik. Ini kembangan di hari hujanah azani Allah wa'iyakum dari definisi keimanan yang beliau bawakan. Ketika kita ketahui bahwasanya keimanan yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang, otomatis keadaan kaum mukminin bertingkat-tingkat dalam hal keimanannya. Nah. Baik. Wala yukhrijuna bidzunubi wala yakhrijuna bidzunubi minal iman. Dan mereka ahlus sunnah wal jamaah tidak mudah mengkafirkan, mengeluarkan orang lain dari keimanan semata-mata dengan dosa yang dia lakukan. Wala yukafiruna biruku bikafiratin wala isyan. Dan juga mereka tidak mudah mengkafirkan saudaranya sesama muslim hanya semata-mata dikarenakan jatuh dalam dosa besar atau tindak kemaksiatan. Nah, kenapa demikian ya sanidina azani Allah wa iyyakum? Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 116. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak sudi mengampuni dosa kesyirikan dan masih suci mengampuni dosa-dosa yang lain di bawah dosa kesyirikan. Nah, menunjukkan kalau dosa besar tak tersyiah, tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau masih tarafnya dosa besar, maka tetap dianggap sebagai saudara kita sesama muslim. Hanya saja dia tergolong orang-orang yang fasik karena dosa besar yang dia lakukan. Tetap muslim, namun dia fasik. Nah, kualitas keimanannya, kualitas keislamannya rendah. Baik, tapi belum kafir. Berbeda dengan orang-orang khawarij tsanibuddin azani Allahu wa iyyakum. Lihat saudaranya jatuh dalam dosa besar, langsung dikafirkan. Tidak perlu amalan-amalan yang besar. Ya. Dilihat saudaranya dusta. Ya, dusta kan termasuk dosa besar. Ya toh? Jangan dianggap dosa kecil. Dusta termasuk dosa besar yang paling kecil azani Allah wa iyyakum. Ketahuan saudaranya dusta, langsung dibalik kafir. Nah, ada pula ahlu sunnati wal jamaah tidak demikian. Mereka mengambil dalil dengan ayat yang kita bawakan surat An-Nisa ayat 116. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik limay yasha. Nah, dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya murtakiful kabirah, pelaku dosa besar, tidak dikafirkan, tidak keluar dari keimanan yang tadi kedina azani Allah wa iyyakum, hadithul bitaqah. Ya, hadis yang mengisahkan tentang sebuah kartu. Gitu ya. Ketika nanti di yaumul kiamat didatangkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum seorang laki-laki yang memiliki sekian banyak dosa-dosa besar. Ya. Ditampakkan untuknya tis'atun wa tis'ina sijillah, 99 catatan amalan, semuanya isinya dosa. Kalau kebaikan, masya Allah, ya, ini semuanya dosa. Jumlahnya 99 lembar catatan amalan. Likulli sijillin majal bakar, setiap lembarannya sejauh mata memandang. Ya, satu lembarnya sejauh mata memandang. Jumlahnya 99, satu lembar saja sudah kewalahan. Ya apa itu? Dimintai pertanggungjawabannya. Ini 99, semuanya dosa. Ya, semuanya dosa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, hal laka min hasanah, apakah engkau memiliki kebaikan? Dia mengatakan, la ya Rob, saya tidak punya. Azalamaka hafazati, apakah malaikat yang aku tugaskan mencatat amalan menggolimimu? Disuruh lihat dalam catatannya apakah ada salah catat. Mungkin dosa tetangganya salah catat ditulis di lembaran dosa yang dia miliki. Ternyata enggak. Dia akui. Itu semua dosanya. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tudlam, engkau pada hari ini tidak akan terzalimi. Balaka min hasanah, engkau memiliki satu kebaikan. Fa'ukrijat al-bitaqah, dikeluarkan al-bitaqah, sebuah kartu yang tertulis la ilaha illallah di situ. Nah, bingung dia. Ma hadhil bitaqah min hadhil sijillat, apa fungsinya kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan amal kejelekan yang saya lakukan? Allah berfirman, innaka la tudlam, tenang, engkau tidak akan terzalimi. Kemudian ditimbang, ternyata yang berat kartu la ilaha illallah, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Kalau seandainya dosa besar menyebabkan pelakunya kafir, tidak mungkin terjadi yang demikian. Ya toh? Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menghapuskan, kemudian dikalahkan dengan ditokoh la ilaha illallah, lantas pelakunya dimasukkan ke dalam surga. Tidak mungkin ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kalau dosa besar menyebabkan pelakunya kafir, ya sudah, ketika tahu 99 lembaran semuanya dosa besar, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu semua dalil-dalil lisan ketika azani Allah wa iyyakum yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar tidak dikafirkan, mereka tetap sebagai kaum muslimin, namun dikatakan sebagai kaum muslimin yang fasik, yang rendah kualitas keimanannya dikarenakan dosa besar yang mereka lakukan. Nah, dikarenakan waktunya sudah habis, sudah datang waktu isya, insyaallah taala keterangan yang lebih lanjut tentang masalah ini kita bawakan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.